توبة إلى الله وكفر خبزا إليه ولكراء مرضى كذلك بعد رسول الله وبنيتك على مصائب والانتجاء والاستجاء والعدل والاسترجاء والاسترجاء اسلمنا وآبائنا وأشرفنا من العلماء الأنبياء والمهديين والمهديين وجميع المصنفين ونحضر أرواحهم الطاهرة إلى البيت أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وإن الله يدخل نيتنا في نيته وعملنا في أعماله وأخلاقنا في التوحيد ويمتنا على دين جديد دينيا دنياويا أخواليا حسيا ومعنويا غفران الذنوب وستر العيوب وغسل الذنوب وانشراح المذنوب ونيل المذنوب مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب جاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي الصبر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي الصبر وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب والذي ترجى شفاءته لكل أول من الأول مبتحن هو الحبيب ترجى شفاءته لكل أول من الأول مبتحن هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل أول من الأول مبتحن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ورحبيرين مستمعين جماعة pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ngaturakan kalimat syukur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmat-nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kula kalih panjenengan sedaya. Dengan bersyukur niki, mugi-mugi nikmat yang ada dumateng kula panjenengan rupi nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat istiqomah dalam beribadah, mugi-mugi dipun tambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angsalipun kula kalih panjenengan lenggah nah mugi-mugi dikantuk rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan kesalahan kula panjenengan dipun sepuro kali Allah. Manah kula panjenengan mugi-mugi dipun bikak kali Allah, dipun sinari kenawan sinar iman wal islam, dipun tulungi kali Gusti Allah saged ibadah kelawan ikhlas, dipun lindungi Gusti Allah dados tiyang sing selamat, dipun paringi ilmu sing manfaat, umur sing barokah, sehat wal afiat, rizki sing cukup kaya sangune ibadah. Mugi-mugi keluarga kula kalih panjenengan sedaya mawon pikantuk perlindungan saking Allah, dipun dadosaken tiyang sing slamet slamet, dipun tulungi kalih Gusti Allah saged dados tiyang ingkang soleh sing dibanggakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad sing tutup bab harami larangan kapan nemu musibah kok jerit-jerit. Waruwiya dan riwayatakan man asobat hu musibatun sapa sing ditimpa utawa ngeneki awake musibah. Ketika dia terkena musibah, faharoko alaiha sauban, terus oleh dee kenek musibah, bu kematian bu nopo, sehingga pian dee nyuek kelambi atau ngobong kelambi. Aula tomahodan utawa kapan onok musibah musibah kumang kenai awak dewi atau orang yang dicintai, terus dee kumang duduk no nelongsone duduk no bela sungkawai sampai napuk pipi utawa ngepuk dodo kodohai ausyak kajaiban utawa nyuek kelambi utawa kesak aunatafa syakron jambak utawa jabuti rambut faka annama mongko wong sing kenek musibah terus jerit-jerit kencak-kencak ngepui awake nglarakno awake ndudukno le awake kenek musibah maka kelakuane sing kaya ngene kumang padha karo kaya wong jukuk rumhan tumbak. Saya pokok jukuk tumbak yuridu ayyuhari barobah. Aku protes. Aku kepingin merangi. Kepingin demo nanggene pangeran. Qala dawu sahibul mura. Ana wong sing jenenge Kiai Saleh cerita. Nintu Lailata Jum'atin. Siji dinoh malam Jum'ah aku turu. Bimak barotin onok siji ni kuburan. Dan pun telah kuahmu. Boten golek nomor, boten golek wangsit, boten. Yes, pancen tirakat lek malam Jum'at nang kuburan wong soleh. Ya, krono pendinane niku wau piyambake nyambut gawe. Wonten setunggale tiyang ingkang soleh. Mimpi dipun panggihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng piyambake niku wau tanglet teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ibadah nopo sing sekirane zaman sak mangkin niki saged kangge nambeli utawa noroki nutupi kekurangan ibadah kula. Lale wis wong niki ngipi ketok Kanjeng Nabi, ngipi ketemu Kanjeng Nabi, maka orang ini orang baik. Lalek wong iku manggoro kula kali sampean husnudzon. Lek keliru ya dosane wae wong iku mang. Gusti Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Dia rotuka ala solihin. Majat baca labanin. Kon ziarah utawa sambang wong soleh sedilu ae sakpira sedilu e ya kaya wong ngepuh susune sapi Srek ngeten tak nih lho iya metu bunan suwe mboten hilu iya khairun min ibadika kasangatin lebih baik daripada kau ibadah satu tahun. Ahayun aumaitun ya Rasulullah. Orang soleh yang saya sambangi niku wau kasih gesang nopo urip. Hayun aumaitun. Baik wong iku mang sing son sambangi iku mang wong iki urip utawa sik mati. Dengan syarat kula kali sampean boten golek wangsit tapi kepingin dikei ambik Gusti Allah nopo sing dikei nanggene wong sing kita ziarah ojo mbahas dunyane boten dunya iku katut bahasa bersini hati ikhlasi ibadahe sehingga ini ku bisa nyisino waktu kangge ibadah nanggene Gusti Allah. Iya. Lulek kula kali sampean ziarah krana ngoten terus barokai peningalane tiang sing soleh nang sampean terus tembus jadi berubah ikhlas. Ya. Lewis ikhlas itu lebih baik daripada krono perubahan. Perubahan yang dasar asarika ikhlas menjadi ikhlas inilah yang dirasakan melebihi dari sifada satu tahun. Ya. Dalek kula kali panjenengan delok wong saleh terus ndonae wong iku saleh sampean delok mari ngono pengin mboten para aitu al amwat kharaju min kuburihim dadakno bengi niku wau piambeke ngipi kaya-kaya wong sing mati ana kuburan niku wau tangi kabeh wangi kabeh. Watahallaku dhek kumpul kumpul kaya ana kate slametan ngene bareng wis kumpul wanazalat alaihim atbaqun mughattatun kemudian gak suwe kumpulan niku wau ditekani teko dhuwur ana siji nampan bathi wadah sing tertutup rebutan Pak. Pancen ngoten. Tiang sing ana kuburan iku lek ana wong liwat iku arep-arep. Cak gak krungu ta aku disiksa koyo ngene, mbok yo salam apa ana ngaku, aku dongokno selamat sampean liwat. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Seneng sampean. Sing kono seneng rebutan. Lalek sampean muni assalamualaikum ahli kubur bapakku ana kono mbahku ana ngene kono bapak ambek mbah gak melok rebutan aku wis oleh kiriman dhewe liyane rebutan pergane wong biyen iku lek ikhtiar guru kula ngoten mut kon lek nang ndi lek ana kuburan salamo nang kene ahli kubur niku napa oh yae sing mati cek ni ndungak no kon. Kon cek ni selamat. Perjalananmu yo cek ni ha. Hasil. Wah keh Pak Eda ini. Ya. Yeah. Bareng ketekan si jini wadah tertutup. Rebutan. Dibuka wafihim syabun. Dibuka tiba ni. Ono wong lanang. Si enom yuk adzabu. Disikso sampai bebenateng. Bata kodam tu. Tak cedeki sing arek nom niku wae. Basa al tuhu. Wong jenenge ngipi Pak ya. Tak takon. Kene opo sampean kok sampai disiksa kene padahal sampean sik nom. Faqala. Diingat jawab. li walidatun. Kula niki nggih pejah niki gadah tiyang sepah estri. Keranten tiyang sepah kula estri niku wau kepingin kula dadi keramat nalikane kula mati jamaat annawatiba. Ngundang wong liya teko desa liya teko desa liya. Waran kon iki santrine anakku ngoten jarene. Meskipun anakku ana ngene kampung ngene elek nyatane teko kono-kono iki lho. Kokon ngoten kongkon crito apike arek ni dibayar. Iya. Fa ana mu'adzabun bidzalika. Sing kono jarene iya. Sing kene aduh, yo aku ditinggal anak sampean. Jadi kampungku ga ono sing anu, crito khayal ngoten. Tangga-tanggane terpencut. Ambek nangis, ambek ngono sapa sing anu kaya-kaya iya-iya ngoten. Sing wong tuane bak bayar to. Ngoten. Gak ngerti dengan tangisan itu si mayit gak tambah oleh ganjaran tapi disiksa. Fala jazahallahu anni khairan. Mandar ibuku sing rasa welas tapi keliru dalane ngene iku mang dadi bales kebagusan ambek Gusti Allah. Wabaka nangis arek niki wau. Sinten sing saged ngelingno ibu kula? Sinten sing saged ngekeki weruh ibu kula lek kelakuane iku nyengsarakno nang ngene awake. Summa amarani an adzaba ilaiha. Jaluk tolong nang aku supaya aku dikongkon marani ibuke. Wa a'lamani bi mahalliha dudui aku panggenane alamate ana kene. Wa an unashiduha bitarkil hadzal adzabal adzim lan pesen nang ngene aku kongkon jalukno nang ngene wong tuane supaya nglereni kelakuan sing dadekno awak disiksa kaya ngene. Ya. Alladzi tasabbabtu lahu fihi. Iki sing garai sebabe aku disiksa. Falamma asbahtu bareng wis ngelilir isu'e berangkat aku. Zahabtu ilaiha tak delok alamati temenan. Gini omahe kumang onok pirang-pirang wong wedok diundang panjang dikongkon nangisi ambik meratapi. Waro'aitu indaha tilkan nawadid. Tak delok akeh wong sing dikongkon nangisi kongkon sambat-sambat kongkon gulung-gulung. Wa wajuha qadiswat jamin kasaratil latami. Tak delok raine bengep kabeh ana tangane sing catu. Ora apa wong iki. Iya. Fadzakartu hadzalikal manam. Terus aku kondo nang kene ibuke arek enom sing ngundang wong supaya kongkon sambatan niku wae. Sampean seneng ngeten iki critakno. Karep sampean niku mang kepingin ngapiki anak sampean supaya direken disangka tangga sampean apik tibane nyengsarakno anak sampean patabat. Kontan si tiang niku wau dikei tobat ambik Gusti Allah. Wa akhrajat annawatiba. Ngongkon mulih nanggene wong sing nangis-nangis niku wau. Wis leren-leren kilo tak kei. Sesuai dengan kontrak. Ngongkon mulih. Lu durung tutup wis mulia-mulia. wa aktoni darohima li atas sedak biha anhu. Wong-wong dikongkon mulai dikei duit, aku ya disangoni, tapi gak saya aku. Tolong gina, sampean tulungi. Sampean ahli jamaah teng masjid, sampean kekno wong jamaah masjid, beri kope isek ketedang. Wah, pagi ijono lima ngewuan. Ya, biasa kulong di tuklah kok. Bareng wis malam Jum'ah mane, kaya biasae. Fa'ataitul makbarata lailatal Jum'ati ala adadi. Kaya biasae malam Jum'at nang kuburan sampai isu. Ya. Jadi angkulo biyen ngoten wae. Jadi angkulo ya. Gak entuwa niku. Nule nang abdi keramat. Loman abdi keramatmu, loman. Abdi suwe, Pak. Suwe. Golek wis kira-kira kaya awak niki nang abdi keramat sange iku kirang wulan kan oleh. Lah, ngoten iki ya. Kroso. Insyaallah iki oleh kira-kira nang jene abdi keramat. Dadi nang abdi keramat sange niku lek wis suwe ngoten dikeki. Nggih. Yeah. Loman. Terutama nang jene wong bangkit. Kulo gak ada tonggo biyen rabi, Masya Allah. Lek wayahe wong nyambut gawe. Wayahe wong nyambut gawe lho. Iya. Biyen kan rame-rame ini kemasan lagi ya. Iya. Wong kemasan rame itu dia ngumpet kena langgar. Ngumpet kena langgar. Kene apa wong iki mbok takoni kula sing cilik ya turu. Ora cari apa kula. Nang kono lho le nang kene dikramat. Jadi, oh tu nak langgar gini, gini sama apa-apa ni. Oh tenang je. Insyaallah, sedina dan berita. Sedina, super-super nang gini juga. Suwe akhir itu yang deh, tiga istilah. Suki. Jeples mana? Balik nang rono mana? Berapa kali dia jatuh? Bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tetap. Iya. Yeah. Wong bangil sampean ditunggu. Ini abib keramat sangeng. Kok golek nang liya? Kan kok kono ae. Gusti Allah ngirim no wali niku memang kangge wong bangil. Iya. Yeah. Sampean sing mriku. Reken bumi Jumatan. Sampean cepet dan mriku. Iya. Yeah. Bareng aku wis turu ana ngene kono kaya biasae panimku keturon maneh dadakno ngipi ya yeah. Ngipi niku Pak lekne wongi pikirane mboten turune niku wau memang turu gak kepikiran kadang-kadang niku piambe kepikiran sampean kapan aku haji, akhirnya turu sampai ngipi haji. Ya, ngipi ini memang sebab kawane pikiran. Lele kalau apa-apa terus ngipi. Nah, ini biar, le pokoknya hati ini bersih, insya Allah ngipi ini saya, ya. Syukur kasih ngipi. Bareng wis metu kula niku wau wahua yakulu dadak no arek nom niku wau ketok ganteng ye. Ketok ganteng ya Melayu nanggini ah. Jazakallahu anni khairan mandar. Sampean diwales kebagusan. Ambil besi Allah dibagus. Adhaballahu annil adab. Aku wis diilangi. Siksane ambil besi Allah. Wawasaltu ilayya sodakota. Sedekah sampean teko mak dikongkon ngekekno jamaah masjid iku wis tak trimo kabeh. Iya. Fa akhbir ummi bidzalika. Sampean tolong nggih sampean kabari emakku supaya emak ya melok bunga. Sedekah iku mang wis tak trimo. Pastai kotu. Aku tahu. Menibukal nanggene ma'ifawajat tuha matat. dadak nombo iku mang melok mati pisan ya Allah. Fakadaratis sota kadartus sholah alaiha wadafantu bijanbi waladiha. Bareng wisnya mati, ya melok nyembayang. Ya, iki jembang ono pinggir ini kuah. Banyak cerita-cerita ahli kubur gini banyak. Ya, banyak. Tambihun terakhir qad ijtama'atil a'immatu 'ala tahrimin najbi. Sepakat beberapa ulama-ulama yang menjadi imam, jadi panutan, mereka berpendapat dawuh 'ala tahrimin najbi. Kabeh sepakat lek sambat-sambat nangis bersuara nelongsoh ngono iku mang haram duso. Apa sih nadep iku tak didusahasinil maiti ngitung-ngitung jasai sing mati boten diitung boten diingin kepingin boten kuning ini lho sopo mane sing nyantuni aku lek wak kaji iki wis mati lah tak oleh ya guh lo manrek wong iku bendino wong iku mang ngekei nandune aku ya gak apa-apa tapi sopo sing katianu gak oleh ya wa jamala aduh api wong iku mang kelangan aku sopo sing ganti ningku. Gak oleh. Ngoten-ngoten ini gak oleh sambat. Tapi ojo sampai gak hilang. No peparinya itu sih. Allah. Iya. Wannauhu. Berok-berok. Nggak tenang sal. Wahuwa rafu sauti bin nadbi. Jerit-jerit. Ambil sambat. Nggak tenang sal. Wa mislahu ifratu raf'ihi bil buka padha ambek sambat ngoten niku nangis sampai bersuara nangis oleh nangisi wong mati tapi aja sampai metu swara wa illam yaqtarin bijadbin metangis sing metu swara niku mang haram meskipun dadi kei sambat. Ya. Wala nauhin wa darbin. Nahwul haddi wa sadri. Meskipun langis sing banter niku wau dadi barengi ambek gepuk-gepuk, napuk-napuk, nyuwek-nyuwek ya tetep haram. Ya, yeah, tetep ha? Haram. Lalek nangis kok mboten napa-napa. Ya. Yeah. Wa taswidil waji. Mari ngono nyeloteng-nyeloteng awak, ndudukno lek awak iki kesusahan nggih mboten angsal. Wa ilqa irramati alar ra'si. Nengkei napa? Awu nanggene sirah yo gak oleh. Apa iki terjadi? Niki cerita sebab pengene donya niki macem-macem kelakuane wong sing nelongso ditinggal wong mati. Adate dewe-dewe. Lek wong Cina gawe pakaian ngene mari ngongkon-ngongkon nangis. Lah wonten ngoten ya. Lek wong Bali siji maneh, malah macam-macam bisa. Ngono iku adalah adatul jahiliyah. Kebiasaan orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti agama gak oleh. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu fihi taghyirun lizziyyi. Apa saja yang kita lakukan untuk membedakan kebiasaan aku iki susah gak oleh. Umpomo. Kalab simala yuk tadulub suhu aslan. biasae gak tau gawe klambi koyo ngene terus gak umpama tok ya. Gak tau gawe klambi ireng. Krana kepaten bojone mbok gawe klambi ireng. Lha apa ndodokno belan sungkawa. Ta oleh. Lah lek nyelawat klambi ireng ya napa? Kuwi ngene. Itu dulu ndak ada. Krono sakniki ngetren dadi wong-wong kadang-kadang katuten. Iya. Lek nyelawat gawe klambi ireng. Ula apa ndodokno susahe. Awas. Sampean lek ndodokno ngono iku ndodokno nang Gusti Allah ndodokno gak trimo dosa. Tapi lek sekedar gak ono niatan apa-apa ora dadi apa. Tapi yang pertama kali membuat gitu itu tujuannya ya aku dudukno gak trimone nang ngene Gusti Allah. Krono sampean gak ngerti lebih baik wis biasa. Rubahlah wong wedok-wedok lek nyelawat ojo gawe klambi ireng. Kuatir untuk dikebiah uyah sampean digolongno wong sing gak trimo ambek Gusti Allah. Ya. Mok maneh sakniki lekne ana wong mati nglawat serbanan ambek diubet-ubetno ngene. Ubetno. Ora apa. Koyoke bener. Kita melakukan sunnah, tapi ini kelakuan benar yang diselewengkan untuk menjerumuskan kita. Ojo oh, biasa saja. Biasa. Umpamane ini ya apa? Aku lek nyelawat tapi jubahan, duduk lo awak ini. Jangan nih. Biasa, jangan dirubah. Kuatir apa? Kuatir kelakuanmu iku duduk nokon protes nang Gusti Allah. Cukup dengan doa. Cukup dengan doa. Gusti Allah nih dulu. Gak pernah menyakiti kita. Gak pernah. Gak pernah. Umpomo kulo kali sampean dikei loro. Panteso koncek gak kerasa nolok jenin dunyo. Umurmu yowis tuwo. Umpama kon loro-loron balak-balik kon iku wis dinyang Izrail ndangkek nolak wis ah. Kan pantes ah, Pak. Saken aku iki jahit parah, ikine kumat, jahit iki ikine kumat, ikine kumat. Bareng wis mati, gak loro belas. Waras gak tau loro pilek gak ono. Lah nggih. Lho, dadi pantes alhamdulillah wis gak ngono nyeng sorono nang ngene iki. Iku lho welas Gusti Allah. Welas Gusti Allah ngene. Jajal sampean pas tuwe, atuwe tapi sehat ngeten ya. Wasilan dendi kuat pisan. Bareng pas mangan mati. Astagfirullah. Lho ngeten ya. Dadi lek wis rembek mati pantes. Iya. Lah ngoten ah. Gak eman. Iku lho bijaksanane Gusti Allah. Jadi lek Gusti Allah mengambil sesuatu, yakinilah, yakin bakal diganti ambek Gusti Allah. Lek jenenge wong, Pak, jenenge manungsa padha ae. Kanjeng Nabi iki lho Kanjeng Nabi ditinggal Siti Khadijah. Ya tenger-tenger adakno. Nabi yo. Kenapa? Biasa Siti Khadijah ku sembarang Kanjeng Nabi. Ojo mana? Jenenge eri nyocok nanggede Kanjeng Nabi. Apa ae ojo sampe nyelarani Kanjeng Nabi. Pembelaane Siti Khadijah sampe dunyane entek gawe mbela Kanjeng Nabi. Awake kuru gawe mbela Kanjeng Nabi. Bareng Siti Khadijah sedo. Sopo sing ngrewangi aku? Sopo sing ngedem-ngedem atiku? Sopo sing gedekno atiku? Terus sopo? Dari Gusti Allah. Aku iki ya tok burimu. Dudu Khadijah. Khadijah iku aku sing gawe koyok ngono. tapi Gusti Kanjeng Nabi tetep nanggene Gusti Allah. Bareng wis temenan diundang Gusti Allah, metui Gusti Allah. Masya Allah, ngeten ta Gusti, masih gak cukup bojo nopo Gusti sampai undang langsung lak jaremu ah. Lek tak undang langsung golek Khadijah, Khadijah tok ah. Lah ngoten lagi ya. Begitu kula kalipan iki sono ngene kono. Insyaallah kepanggih sampean Gusti koyok-koyok gak ono. Coba ono ngene dunyo saking senenge. Lah gak seneng ya apa kon njaluk apa? Kon tak larani iku koyok ngene tak kayak ngene-ngene. Masya Allah Gusti, wis sak niki njaluk oh, izin kula Gusti kate njaluk niku. Gak njaluk iki. Boten, boten, boten. Sing kon jaluk ya apa? Umat kula mawon lek nemu susah saged manggi sampean ya. Tak kei penjalukne. Napa? Sembayang. Masya Allah. Sembayang. Apa wae begitu kita yang besar Allahu Akbar. Gak ono sing berat, sing abot, sing gede. Melahirkan Gusti Allah. Dari ini Gusti Allah. Apa pun celuk-celuk aku. Tapi ron. Biar nang dinding. Cak nyeluk aku. Aku wis madep. Sampean si ngeluyur rahi. Wis gak popo wis. Iya. Mari ngono Allahu Akbar rukuk. Apa kon njaluk apa? Iya, sami Allah nguyur maneh. Iya. Kon balak-balik nyeluk aku, tak adep kon mlayu. Ya wis sak karepmu ditinggal ambek Gusti Allah. Niku terus kula kali sampean ngeten niki. Iya. Itu pundung ya. Jadi Allah niku tidak pernah berbuat jelek dumateng kula kalih panjenengan. Nglarani sak titik apa mboten nate cuman bakal ganti dumateng kula kalih panjenengan. Mergane lek kula kalih sampean nemu barang sing abot nang pikir, gak cocok nang gene ati njaluk nang Gusti Allah Gusti. Mandar barang sing abot iki sampean ngekei ganjaran sing kathah sak mantune sampean kei sing bagus ya yeah. Insyaallah dipun dudukno Gusti Allah loma jane gak usah protes ya yeah. Pinjal-pinjal rasamu gak weruh ya yeah. Lalu jadi gawe klambi yang tidak biasa dipakai terus dia nggae klambi duduk no dia itu kena misubah hukumnya haram ya yeah. Wakatar kisai imbin libasihi begitu pun juga meninggalkan pakaian wal huruju bidunihi ala khilafi adatihi dan keluar atau melakukan segala sesuatu yang bukan kebiasaannya itu pun gak oleh. Alhasil lek nemu musibah biasa-biasa aja jangan ditunjukkan dengan penyesalan. Idza asobatka musibatun fatajammali. Lek kapan sampean nemu sumpek sampean wae pakaian sing anyar. Adik kula ngoten. Iya. Aku cak lek sumpek sarung biaes tak gawe, klambi sing apik tak gawe. Minyakan sing gawanceng. Gak duwe duwit kon. Iya. Rana kok wong lek ngono, wong ngono. Nah, hari oleh hari isan ah. Iya, ngeten. Dadi enak nang pikir. Iya. Enak nang ngene pikir. Muka-muka mawon kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah dadi wong sing saleh, diparingi ambek Gusti Allah kaya napa sing dipun paringaken Gusti Allah dumateng ingkang saleh, keimanan yang sempurna, ditulungi saged ibadah sing ikhlas, sambang bangga mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tardhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lamba asrafna. فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إجادة تسومبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.